Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina ulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun i'lam anna al 'abda fi haqqi dinihi lahu thalathu darajat. Imma salimun wa huwa al muqtasiru ala ada'il fara'id wa tarkil ma'asi. أو رابح وهو المتطوئ مع ذلك بالنوافل أو القربات أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم أو المرتكب لبعض المحارم فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات الأولى أن ينزل في حق منزلة الكرام البررة من الملائكة وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم الثانية أن ينزل في حق منزلة البهائم والجمادات فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره الثالثة أن ينزل في حقهم والعياذ بالله منزلة الأقارب والحيات والسباع الضاريات لا يرجى خيره ويبقى شره فإن لم تقدر أن تلحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجات البهائم والجمادات إلى مراتب الأقارب والحيات والسباء الضاريات فإن رضيت لنفسك النزول في من أعلى عليين فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل السافلين فلعلك أن تنجو كفافا لا لك ولا عليك فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم إلا بالعزلة فالعزلة أولى لك فعليك بي ففيها السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Karena cerita-cerita para anbiya sudah berakhir dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita akan mulai cerita sejarah Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat walafiat. Maka marilah kita dengar nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk penghujung daripada acara Khatmul Quran Keliling dan besok insya Allah akan diikhtitam. Ditutup ada di makam Al-Habib Ja'far. Annal abad fi haqqi dinihi lahu tsarath darajat. Manusia itu kalau dipandang dalam segi agamanya, maka ada tiga tingkatan, tiga derajat. Pertama, imma salim, orang yang selamat. Kedua, rabih, orang yang beruntung. Ketiga, khasir, orang yang rugi. Kalau dilihat dengan kacamata agama, siapakah orang yang selamat? Al-muqtasir, wa huwa al-muqtasir ala ada'il fara'id wa tarkil ma'asi. Orang yang dia mengerjakan yang wajib-wajib aja dan meninggalkan yang maksiat-maksiat tanpa ada peningkatan yang sunnah-sunnah, tanpa ada peningkatan zikir, yang penting melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang maksiat. Selamat ini orang. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasul, apa yang ajaran dalam Islam itu apa?" Maka Nabi menyatakan salat lima waktu. Salat lima waktu, hal alayya ghairuha? Selain salat lima waktu ada ya Rasul? Enggak, kata Rasul. Apalagi ya Rasul? Puasa Ramadan. Hal alayya ghairuha? Apa ada yang wajib yang selain itu? Enggak, kata Rasul. Apalagi ya Rasul? Zakat. Ada lagi yang wajib ya Rasul? Enggak ada lagi. Haji, ada lagi yang wajib? Seumur sekali? Enggak ada lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la azidu wala angkus. Orang ini menyatakan kepada Nabi, demi Allah saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Wes, pas-pasan. Maka Nabi menyatakan, lau sadaga aflaha atau naja. Kalau seandainya orang ini benar-benar melaksanakan itu, maka sudah dinyatakan selamat. Sudah dinyatakan dia tadi itu berbahagia. Salim. Kedua, yaitu robih, orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Wa wal mutatawwi' ma'a dzalik bin nawafil wal qurubat. Selain melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, masih meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia melaksanakan sholat, bukan hanya sholat lima waktu, tapi qabliyah dilaksanakan, ba'diyah dilaksanakan, duha dilaksanakan, qiyamul lail dilaksanakan. Bukan hanya puasa Ramadan, 6 hari Syawal dilaksanakan. Kemudian ayyamul bid, kemudian hari tanggal 13, 14, 15. Kemudian puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a dilaksanakan itu semuanya, maka meningkatkan yang sunnah-sunnah, bukan hanya yang wajib. Bukan hanya sekedar dia tadi itu sholat, malah dia tadi itu membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah sunnah dengan anwa'ul qurubat. Orang ini dinyatakan orang yang beruntung. Ini orang-orang pilihan, saudara. Wala yazalu abdi ma tagarraba ilayya abdi bi afdala mimma faradtuhu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang lebih afdol, melebihi daripada melaksanakan yang wajib. Ini banyak orang yang keliru. Saking pinginnya dia tadi itu berkah, ziarah wali songo tapi gak sholat. Saking kepinginnya dia tadi itu berkah, hadir hall, tapi dia gak sholat. Keliru. Atau dengan maksiat, saking pinginnya hol, campur lagi peruntuan, berdesak-desakan. Ikhtilat, ini gak benar. Tidak ada seorang hamba mendekati diri kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi, lebih afdol daripada melaksanakan yang wajib. Kalau sudah yang wajib benar, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ternyata hamba tadi itu bukan hanya melaksanakan yang wajib, tetap dia tadi itu nambah yang sunnah-sunnah. Maka disitulah sampai Allah cinta kepada itu hamba. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Lah kalau sudah sunnah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, warijlahu alladhi yamshi 'alaiha. Kalau sudah aku cinta kepada itu hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengarkan dengannya. Aku Allah akan menjadi pandangan yang ia lihat dengannya. Aku Allah akan menjadi tangan yang ia meraba dengannya. Aku Allah akan menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Ada di sini banyak ulama mengartikan ini. Maksudnya aku Allah menjadi pandangan yang ia melihat dengannya, artinya semua yang akan dilihat akan orang itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ia dengarkan akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia pegang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Misal, kalau dia tadi itu melihat langit, bukan yang dilihat itu bintang-bintangnya. Bukan yang dilihat itu awannya. Bukan yang dilihat itu hanya mataharinya, tetapi dia berpikir, subhanallah, matahari satu itu terangnya menutup segala sinar. Malam hari banyak kita lihat bintang bertebaran ada di langit sinarnya, tapi kalau siang hari ketutup dengan sinarnya matahari. Lampu yang kita lihat sekarang ini terang kelihatannya, tapi kalau sudah siang hari ketutup semuanya. Jutaan watt pun akan kalah dengan sinarnya matahari. Dia akan memandang bukan pandangan seperti makhluk yang lain, kagum-kagum dengan mataharinya, tapi dia akan mengingat Allah dalam pandangannya. Begitu juga dengan pendengarannya. Aku Allah akan menjadi pendengarannya. Kalau manusia biasa, dia akan kagum dengan suara yang indah. Tetapi orang yang sudah pilihan Allah, Allah akan menjadi pendengarannya. Artinya setiap dia mendengarkan apapun akan ingat dengan Tuhannya. Apa bedanya manusia ini dengan yang lainnya? Sama. Tapi bagaimana suaranya gak ada yang sama? Bentuk kerongkongannya sama. Mulutnya juga sama. Tapi suaranya gak ada yang sama. Jutaan orang gak ada yang sama. Ono sing keti, ono sing serak, ono sing cili, ono sing itu. Jangan manusia, suaranya burung lain-lain. Semua pendengaran akan mengingatkan kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu suara manusia, binatang, guntur, beledek, angin, apa saja. Mengingatkan kepada Tuhannya. Dia akan menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan itu semuanya. Apa ya Rabbat semuanya. Ada lagi yang menyatakan Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya yang ia Rabbat ia pegang, artinya semua akan diridhoi oleh Allah. Yang ia pandang akan diridhoi oleh Allah. Yang ia dengar diridhoi oleh Allah. Yang ia pegang diberkahi oleh Allah. Yang diinjak diberkahi oleh Allah. Subhanallah. Subhanallah. Hah? Anda lihat bagaimana para aulia Allah. Hah? Yang dipandang orang yang asalnya berandal dipandang sama dia. Dia menjadi sadar. Yang diomongin nasihat tadi itu akan membuat terbuka hatinya. Sampai-sampai ludahnya itu berkah. Yang diinjak oleh kakinya, yang dipegang oleh tangannya, berkah. Kenapa? Karena sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbah. Kalau sudah orang dicintai oleh Allah. Wala insalani la'u'tiyanna. Kalau orang itu minta kepada aku, kepada Allah, tak kasih permintaannya. Wala insta'adabi. Lain wali ista'adani lau'idannah. Kalau minta pelindungan dari Allah, dilindungi oleh Allah. Cuma kalau orang dicintai oleh Allah, itu enggak pernah doakan jelek. Doakan baik semuanya. Ada seorang yang menyatakan, "Pak, katanya guru kami, gurunya wali, yang gutup itu ternyata orang jualan gas itu." Orang jualan ke situ ya, coba dites aja nak. Oh iya, gimana ngetesnya? Kamu beli gas, setelah itu kamu tumpahkan di muka dia. Setelah kamu tumpahkan di muka dia, kamu nangis. Nanti apa ucapannya dia? Beli, ditumpahkan, kerocok, kerocok, kerocok, kerocok. Setelah itu nangis. Loh kenapa nangis? Uangnya sudah saya buat beli, gasnya tumpah. Pasti saya dimarahi sama bapak saya. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Tak kasih lagi sama dia. Tak kasih lagi sama dia. Kembali lagi ke bapaknya. Gimana? Marah dia? Enggak. Terus dikasih lagi. Oh iya benar. Berarti dia gutup. Artinya apa? Punya hati bersih, enggak dendam. Coba kalau kita, macam ni goblok kamu. Serasa no, cik niru rasanya tempilingan ni bapakmu. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr pernah waktu ada di sihir kalau enggak salah dikasih tahu, "Bib, di situ ada berandalan, Bib. Doakan, Bib, mudah-mudahan jungkel kah, Bib." Pegel kita, Bib. Sudah lama kita ngajak dia tapi enggak mau bergabung. Ini pupuk Habib ada di sini, doakan, Bib. Pas dilapori lagi jalan tadi itu ketemu ada di kelihatan berandalan-berandalan tadi itu. Bib, doakan, Bib. Mereka, Bib. Ya, saya doakan. Ayo angkat tangan semuanya. Diangkat tangan. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fa farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka bahagia di dunia, jadikan mereka juga berbahagia di akhirat. Paham ya? Orang-orang tadi itu yang didoakan ngelihat, tuh Habib itu doakan kita. Jangan-jangan kita doakan kena bala ini. Waduh, lebih baik kita tobat dah. Kita takluk aja sebelum bala tadi itu sampai kepada kita. Datang ke majelisnya Habib itu. Habib, tolong dicabut kembali doanya, Habib. Kami tobat kok sekarang. Kami mau bergabung dengan Anda. Tolong doakan yang baik-baik aja ya. Jangan doakan yang jelek-jelek. Kami masih punya anak kecil-kecil, keluarga itu dan ini. Enggak, jangan. Doa tadi itu baik. Kamu saya doakan supaya bahagia di dunia sampai akhirat kok tadi itu. Begitu. Lah kalau kita kan enggak. Kalau sudah enggak berhasil, mudah-mudahan perot kon. Mudah-mudahan stroke kon. Hah? Karena itu di sini dikatakan ada orang yang dia salim, orang yang selamat, yaitu yang dia cukup melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang kedua, robeh, enggak cukup melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi meningkatkan dengan yang sunnah dan anwa'ul gurubat, dengan macam-macam ibadah yang lainnya. Yang ketiga, khasir, orang yang dikatakan rugi, yaitu orang yang sudah enggak benar melakukan yang wajib, kemudian banyak melakukan yang haram. Ini orang yang rugi. Tahu rugi enggak maksudnya? Rugi itu maksudnya masuk neraka nanti di akhirat. Jauh dari rahmat Allah. Itu maksudnya rugi. Ulaika humul khosirun, itu di dalam Al-Qur'an khosirun. Kenapa khosirun? Itu adalah orang yang rugi karena masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Khosirun, khosirun itu orang yang rugi, maksudnya masuk neraka. Nah, kalau kamu fa illam takun antakuna robihan fastahid antakuna saliman wa iyyaka tsumma iyyaka antakuna khasiran. Kalau kamu enggak bisa peringkat pertama menjadi orang yang beruntung, yaitu meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib dan meningkatkan yang sunnah, ya minimal jadi yang selamat, pas-pasan wis. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, walaupun enggak pakai yang sunnah. Hati-hati jadi menjadi orang yang rugi. Karena itu akan bahaya nanti di akhirat, risiko besar. Ini kalau dinilai dari kacamata agama. Taib. Wal abdu fi haji sairil ibad lahu salatu darajat. Adapun manusia dengan manusia, kalau dinilai dari kacamata manusia, ada tiga tingkatan. Nah, al-ula an yanzila fi haji manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Derajatnya seperti derajat para malaikat Allah. Di mana usahanya adalah untuk membantu manusia, rahmat kepada manusia. Menunaikan hajat-hajat manusia, membuat hati manusia itu bahagia, senang. Jadi usahanya untuk kehidupan manusia, hajat manusia. Yang dipikir anak yatim, fukara wal masakin. Yang dipikir adalah anak-anak yang gak ngerti diajari sampai ngerti. Orang-orang yang tidak benar dinasehati sampai dia tadi itu menjadi orang yang soleh. Yang dipikir itu aja. Ini kelasnya kelas malaikat ini orang. Yang kedua, Athaniya an yazila fi haqi manzilatal baha'im wal jamadat. Fala yanaluhum khairuh walakin yukaffu anhum syarruh. Yang kedua yaitu kelasnya kelas binatang lah, binatang melata. Kelasnya kelas tanduran. Tidak seperti tadi itu yang berusaha untuk memberikan manfaat tapi itu juga tidak bahaya. Ya gimana kalau ada pohon-pohon itu, ya menarik lah, menarik. Seger ada pohon-pohonnya, menarik. Kebun, ada kebun, ada pemandangan yang indah, menarik, menarik. Menarik lah, aman, aman, seneng, buat kerasan. Ada kicauan burung, ada kijang, ada itu, ya seneng lah, membuat seneng, buat kerasan. Tapi bukan berarti seperti tadi memberikan manfaat. Kalau dan juga tidak bahaya, tidak memberikan, tidak bahaya. Jadi kalau kamu tadi itu tidak memberikan manfaat kepada manusia sekitar kamu dan juga tidak memberikan bahaya, tidak merugikan ke mereka, kelas eko ini kelas kijang. Kelas eko, kelasnya kamu itu kelasnya binatang melata. Kelasnya kamu itu sama dengan kelasan tanduran itu. Bukan kelas malaikat. Yang ketiga, an yanzila fi haqqihim wal iyad billah manzilatul aqarib. Kelasnya manusia tadi itu dengan manusia yang lain seperti al-aqarib. Aqarib ini apa ya? Kalajengking gitu ya. Ular. Walhayat, wassiba', abbariyat, serigala, hemen. Binatang-binatang yang bahaya itu. Ini layur jahairuh wayabga syarruh. Gak bisa diharapkan kebaikannya. Malah berbahaya. Hati-hati loh kalau ketemu ular. Hati-hati loh ketemu macan. Hindari, hindari. Ada manusia begitu. Madorotok. Merugikan, merusak, mengganggu, menipu. Mempengaruhi yang jelek-jelek. Ini kelasnya kelas binatang-binatang bahaya ini. Orang yang demikian ini koyok nyamuk, koyok laler, koyok tikus. Bahaya. Kena racun ae wis sindang mati. Hati-hati. Hah? Idza radita li nafsik min an-nuzul min a'la illiyin, kalau memang kamu itu memang puasnya bukan derajatnya malaikat. Derajat yang tertinggi memang tidak ada semangat untuk menjadi derajatnya malaikat. Fala tardhalaha bilhuwi ila asfalis safirin. Ya jangan derajat hemen tadi itu atau serigala yang merugikan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Jangan sampai ke derajat yang rendah itu. Fa'alaika fi bayadina harik alla tashtaghil illa bima yanfa'uk fi ma'adik. Maka hendaknya usahanya kamu siang dan malam hari kamu janganlah kamu sibuk kecuali mencari yang bisa memberikan manfaat kamu untuk di akhirat kamu. Cari yang manfaat untuk di akhirat kamu. Ojo kono niku ndolek donya tok ae. Buat apa kalau nilainya duit kamu itu 1 miliar, 1 triliun tapi mlebu neraka? Cari yang sekiranya bisa manfaat menyebabkan kamu diridhoi oleh Allah dan masuk surga Allah. Ojo terlalu pede, ada orang pede. Insyaallah masuk surga saya. Kepedean kan niku. Nah itu jangan sampai kamu tadi itu menjadi orang yang nanti ada di sana baru sadar, ya Allah, seandainya ya, ustaz, seandainya lah mlebu kuburan. Kamu tahu enggak orang kalau mau mati itu yang diseseli apa? Harapannya apa? Rabbi akhirni ila ajrin qarib, apa? Fa asaddaka wa akum minas salihin. Kalau orang sudah mau mati, apa yang diharapkan? Rabbi akhirni ila ajrin qarib. Ya Allah, tunda aku. Matiku ini tunda ya Allah sebentar aja. Apa cita-citanya apa? Fa asaddaka. Tak sedekah. Tak sedekah nang kabeh hartaku ini. Dan aku menjadi orang soleh. Bila iso wis kadung ruhnya sudah dicabut. Walang yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, enggak akan ditunda oleh Allah. Kalau sudah datang ajalnya, kon reken butuh apa ngira nabi duitmu? Kenapa sebelum Israel datang enggak kamu keluarkan? Kalau sudah Israel mencabut nyawa, sebentar tunda, tak sedekan noh. Enggak butuh ambil duitmu pangeran. Gawon hisabe di dina kiamat. Naudzubillah minta. Kalau sudah dikubur, dikubur anaknya sing gitu-gitu, Pak. Anake sing gitu-gitu kuburane. Wis, Pak ya, tinggal di rumah mulai dihitung. Diwaris. Gimana mayit ini bangun di kuburnya? Apa harapannya kira-kira? Harapannya apa? Harapannya kepingin hidup lagi. Rabbirji'un. Ya Allah, balik no maneng. Hidupkan lagi ya Allah aku di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku jadikan amal soleh, tirkahku ini yang aku tinggalkan dunyaku ini cenian dijadikan amal soleh. Ternyata apa? Anaknya medibisan kayak bapaknya. Tidak jadikan amal soleh. Bukan bangunkan masjid untuk orang tuanya yang sudah mati. Bukan mensedekahkan untuk orang tuanya yang sudah mati. Gak direken bapaknya. Gak direken maknya di kuburan. Nanti dia akan menyesal. Rabbirji'un ya Allah, hidupkan aku kembali. La'ali amalu solehan fima taraktu. Kallah. Innaha kalimatun huwa qaliha, enggak ada. Nanti di hari kiamat dibangkitkan untuk dihisapkan, bukan untuk diamal, untuk beramal lagi. Yaitu memang kalimatun huwa qaliha, kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal di kuburan yaitu. Kena iku pumpung durung Israel mencabut nyawa, ayo sedekah. Pumpung durung kamu itu dikubur, ayo sedekah. Pasti kamu akan menyesali daripada apa yang kamu punyai. Kalau tidak kamu sedekahkan untuk beramal soleh. Ah, hati-hati, jangan sampai kamu, jadikanlah siang hari kamu, malam hari kamu untuk berusaha mencari manfaat untuk akhirat kamu. Fa'in ajaz ta'anil qiyam bihaqqi dinik ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam illa bil uzrah fal uzrah aula lak fa'alaika biha fa fiha as-salamah. Kalau memang kumpul manusia tidak bisa menyebabkan kamu itu selamat, waduh, saya ini gampang terpengaruh. Saya akan bisa selamat kalau sendiri, menyendiri, menjauh daripada manusia. Maka di situ akan bisa menjadi kamu itu selamat nantinya. Ojo bedi. Yang penting jangan terpengaruh. Yang penting jangan terpengaruh. Kalau tidak betul-betul kuat iman kamu, ojo selamatkan diri kamu. Itu lebih baik. Kalau kamu itu jadi dokter, ngobati orang yang sakit kulit, insya Allah orangnya sembuh. Karena kamu sudah jadi dokter, punya penangkalnya, tahu penangkalnya. Tapi kalau bukan dari dokter, ojo pura-pura. Jangan-jangan orang itu sembuh, kamu yang ketularan sakit nantinya. Bodoh ambil goro nantinya. Karena itu, lebih baik di akhir zaman ini, jangan terlalu kumpul dengan orang. Berarti gak metu tuh koma, gak apa-apa metu. Keluar majelis taklim di omah maneng. Keluar sholat Jumat di rumah lagi. Keluar sholat jamaah di rumah lagi. Keluar majelis khair di rumah lagi. Ojo keluyuran, katut kon. Katut apa maneng di sopo ambil sing ndak-ndak nggo. Ah karena itu selamatkan diri kah diri kamu. Al jalisus saleh khairum minal wahdah. Wal wahdatu khairun minal jalisis Kumpul dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri. Tapi menyendiri itu adalah lebih baik kalau kumpul dengan orang yang tidak bagus. Mudah-mudahan semuanya akan selamat. Amin Allahumma. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis-majlis kita ini penyegar hati kita, dijadikan orang yang kuat beriman kepada Allah. Amin Allahumma. Amin.